dalam susah, jangan gelisah. Lebih baik kita bergembira, karena itu obat awet muda. Alhamdulillah ketemu lagi di minggu ini bersama Patrio. Ada Parto, ada Akri, dan ada Eni. Dan kali ini Ngelaba mengetengahkan cerita dengan judul EKGSD. Eko, kamu ganteng sekali deh. Tapi haruslah kita kali ini, karena ini bukan panggung politik. Liburan kemana kira-kira, Tok? Tok, kita liburan kemana kira-kira? Wah, lu tanya orang kaya. Kalau orang miskin, liburan bingung mau kemana, soalnya nggak punya duit. Orang kaya mah enak aja. Kalau sekarang ke Bali, berangkat. Iya, mau ke Australia, berangkat. Jadi orang banyak duit. Kalau lu kan mikir duit 3.000, gitu-gitu mulu lu kan. Kira-kira nih bulan mau kemana, ya warteg aja udah. Kalau gue mau bebas tinggal ngurusin paspor. Ngurusnya kemana? Ngurusnya kemana? Penurah. Gue masalah ngurus-ngurus gak pernah sih, gue pake biro jasa. Tinggal lu kasih duit, gue taunya beres gitu aja. Kalau lu kan lu sendiri ke kelurahan, jalan kaki panas-panas. Orang paspor ke kelurahan, kayak bagian imigrasi. Imigrasi? Lu tadi lu bilang ke kelurahan. Ya kan lu kan ada saudara gue suruh kami imigrasi. Kalau lu liburan kemana, Kri? Lu liburan kemana? Lah, paling ngebedeng. Beda jauh, Akri tuh gak beda jauh bener. Kalau paling bandar ke rumah nenek, tuh. Itu rumah nenek di seberang kali doang. Naik sampan aja mabuk-mabuk. Iya, udah itu yang dayung sampan saudaranya. Iya. Gak bayar. Gak bayar, bener. Gak kelihatan. Enggak, ini masalah sebenarnya kan kita sekolah libur nih. Mau kemana coba? Dek, ditutup aja pintunya, Dek. Dek, maaf, Dek, ditutup aja. Ya, balik lagi orang ngobrol ini. Iya, benar. Temen lu, Kri, benar. Kurang ajar juga, Kri. Temen lu kurang ajar. Daripada temen lu kurang waras. Lu kemana liburan? Gue sih liburan biasa. Gue sih biar orang susah, tapi gue banyak temen yang oke, Jik. Gue tetap mengutamakan pola hidup sederhana. Lama ngomongnya. Sesuai anjuran Pemda. Pemda anjuran apa kalau Pemda? Itu jagalah kebersihan. Ya, pola hidup sederhana juga kan sedang digalakkan. Iya dong. Gue sih emang orang sederhana ya. Emang sama kaya juga jauh romannya. Kelihatan. Cukup gue ke ini aja. Kemana? Ke sungai berlibur bersama paman. Bermandikan bersama hewan-hewan. Pantes. Ya, pantes. Ikut ya. Menuai padi di ladang paman. Pantes kalau lu sih pantes. Mencuci bersama ya. Gadis-gadis desa di Batu Kali. Gak, pantesnya di mana tuh? Ya, pantes kalau lagi sama kita suka garu-garu. Lo kalau mandi sama hewan sih, iya. Kalau gue di kolam renang. Oh, kolam renang. Kalau gue liat ada orang mandi gitu ya, terus badannya tidak bersih, aku tidak berenang. Kalau sosok ngomongnya pakai akhlak-akhlak tuh. Kamu kalau mandi pakai apa kamu? Aku mandi pakai. Oh, pakai bak yang bisa tiduran gue mah. Kan ada kita isi air panas, air anget. Terus kita tiduran. Namanya? Hah? Namanya? Bak tiduran. Kalau gue sih orang yang gak mau berlebih-lebihan. Enggak, ntar dulu gue ngebilangin dia dulu. Kalau buat cuci tangan itu kan berubah-berubah, namanya ada. Wastafel. Hah? Wastafel. Wastafel tuh kalau misalnya yang itu tuh buat cuci tangan. Ya, wastafel itu udah dinamain. Kalau bak gue belum gue namain. Ya itu udah di hotel-hotel lihat dong. Kalau kucing gue udah gue namain si Manis, tapi baknya belum gue. Baknya belum gue namain. Ntar gue kasih nama dah. Kri malu-maluin, Kri. Bener, Kri. Dari dulu emang dia sih malu-malu. Lu pernah ke hotel? Ya. Pernah ke hotel? Bosen gue. Gaya bosen. Gila, setiap kali ini gak ada yang ngajak. Iya, narah banget. Orang kayak gue, bro. Setiap hari, toh. Kasih unjuk deh, toh. Mana aja, hotel yang mana, bro. Gue sebel, gue. Kalau dia ngomong, gue. Kasih unjuk, toh. Ngomongnya tinggi mulu. Kalau gue sih orangnya sederhana. Gue, kebahagiaan gue tidak mengenal siapa dan di mana. Walaupun bermain bersama teman-teman yang jorok, bersih, dan lain sebagainya, tapi kebahagiaan ada di sana gue kejar. Gue berteman tidak melihat siapa dia. Iya. Apakah dia kampungan, kotaan, korengan, dan sebagainya? Jadi yang lu lihat apa? Bahagia. Yang lu lihat tuh apa? Jadi gini kok. Beramai-ramai di kampung bersama teman-teman ikut menggiring kambing. Mengasuh itik. Dan menyekolahkan burung-burung. Apa? Coba apa? Apa? Rupanya dia terlalu naik buat kita. Tidak sepantasnya kita bergaul dengan dia. Oh, kalau begitu Pat Dutwi. Aku malu, aku malu. Pakai celana dong, pakai celana. Maksudnya aku malu bila melihat atau bergaul dengan Akri. Mama, apa kata Daddy? Jangan pandang siapa dia. Walaupun Akri kere, jangan kita bergauli. Tapi apalah gunanya kita hidup walaupun ada orang kere, tapi kita mementingkan orang kanan. Jadi kere kanan dong. Lain, kere sama kiri beda. Terlalu naik buat kita. Apa? Terlalu naik buat gue. Naik-naik ke puncak gunung. Bulan ini mungkin gue main ke laut, kelihatannya nih. Ah, bener ya? Bener. Orang bilang emang gitu, Kri. Kalau tangan korengan ke laut aja. Katanya kalau sakit kulit, mendingan ke laut. Soalnya kan laut airnya garam, jadi asin gitu. Sehat kok, bener. Apalagi lu, kayaknya udah parah banget ya. Apa gue sih walaupun mandi ke tempat air penyembuhan penyakit kulit, gue gak ada masalah. Yang penting gue bahagia. Karena pada dasarnya gue hidup ini mencari kebahagiaan. Parto, terlalu naik buat Eko. Dari tadi naik mulu bahan lo. Kebagi gue, toh. Bagi lu apa? Gue orangnya sederhana, ya. Karena gue dilahirkan dari seorang ibu dari rahim yang bijaksana. Ya. Tidak ada kakak ipar. Cerai. Kakak ipar. Biasanya kalau film India gitu ya, kakak ipar. Kakak kunyuk. Film India nama. Film silat. Film kakak kedua. Gimana kabarnya kakak kedua? Oh iya. Kalian curang. Pangeran Yoko senang mana dalam. Kakak satu. Orang tua datang. Hah? Anak kecil mati. Keinjak lainnya. Kakak ke satu. Kakak ke satu. Wah, saudara kita ada berapa ini? Dia di sana kali kalau film silat dulu nggak punya nama kali ya. Bener. Kalau kita kan lumayan kan Eko gitu ya. Terusnya ada Eko namanya Hendrik ya kan. Yang ketiga Brad Pitt ya kan. Sirik, mati sirik semua dah. Kelihatan gitu loh. Apa yang ketiga? Brad Pitt. Brad Pitt. Ah, Brad Pitt. Brad Pitt apa? Iya. Yeah. Brad Pitt. Brad Pitt. Brad Pitt. Paling gede Brad Kapur. Kayak kita ayam. Iya. Betul lah, kita mau ngomongin liburan. Iya. Sekarang mau pilih daerah pegunungan atau daerah laut atau daerah mana? Gua laut. Gua gunung. Gua Comberan toh. Aku tahu kalau liburan main Comberan mancing dumbo. Masa gua ngantin. Pas kena dumbo yang tadi agak kali mencret kuning. Ya udah. Sekarang kita gantian. Waktu itu gua ke gunung. Terus lu masih ke laut ya. Waktu itu lu ke gunung, gunungnya Gunung Kawi, ngepet lu. Emang Gunung Kawi tempat ngepet, gua gak tahu. Oh berarti bapak lu udah dua kali kesana ngepet terus dong. Waktu jadi sopir ya, waktu nganterin tur. Iya, orang nganterin maknya Parto. Iya deh, enggak, waktu bapak lu nganterin anak-anak tur, pulangnya mundur lu. Bapaknya, ayo. Iya, ngepet, makanya cebok. Apa lu? Gak apa-apa gue sih. Dia memang anak kecil banget, bener kelakuan masih anak kecil. Masa duit gue capek dikaretin. Daripada Parto, apaan? Duit gue ditaruh di mulut, di kolom-kolom gitu. Akhirnya ketelan. Tadi begitu keluar jadi cepet. Liburan sekolah kita diisi di tempat misalnya di villa. Oh, kurang menyatu dengan Adam. Kurang menyatu dengan Adam. Gue mau menyatunya dengan Adam. Kita camping, ada camping. Ada biasanya. Biasanya di Tangerang lu menyatunya dengan lupakan babi lu. Nah kan gue nemenin lu kata temennya kagian. Tapi kan gue nganterin Eko. Tapi lu menyembur-nyembur ke lumpurnya, jijik banget. Sekarang begitu aja camping, gue sebagai ketua regunya lah. Tugas gue membagi tugas kepada lu sekalian. Jadi misalkan Eko membawa tenda, Akri membawa peralatan makan. Nah gue membawa diri gue sendiri. Gue yang ngurus ini surat-surat segala, surat-surat jalan kan perlu ke kelurahan. Kalau misalkan kita mengalami daripada nyaman kecelakaan, daripada ada kecelakaan. Iya, bener, kita harus minta surat. Minta surat kelurahan. Pertama kita ke RT. Ke RT, baru ke RT, ke RW, kelurahan, kelurahan. Ke kepolisian. Daripada kita ke RT, ke RW, kita kan sama Pak Lurah, ya kan? Nah, itu Pak Lurahnya lewat pas kan? Oh, iya. Minta sama Pak Lurah. Pas banget. Pas banget. Itu kan dari tadi gue agak ngomong-ngomong aja. Iya. Pak Lurah, begini Pak Lurah. Kri, lu yang ngomong aja deh, Kri. Gue ngomong aja. Lu aja yang ngomong. Lu, bahasa-bahasinya lu dulu. Enggak, gue malu, Tom. Kurang enak, Tom. Enak udah. Minder sama dia. Enak udah, masa sama diri lu sendiri minder. Karena ngomong, Pak Lurah baru. Maaf lu Pak Lurah. Baru gue nyamperin sih. Jadi ntar kalau lu gak ngomong sama Lurah, gue ngurusin. Lu pokoknya... Jadi ngomong siapa dulu nih? Lu dulu, lu berolahnya. Ntar lu ngapain? Nah gue penjelasan seluruhnya gue. Soalnya gue kepala regu gitu. Gue yang bantu ngomong. Nah gue mau pulang ke belakang dulu. Nah gue mau nyebokin ayam. Pak Lurah, maaf Pak Lurah, ini ada anak pecanda lu Pak Lurah. Akri, lu ngomong Kri sekarang Kri. Assalamualaikum. Sebenarnya kok, iya. Kalau kita ngerti kalau Pak Lurah lagi tuh, kita nyak lehernya. Ada yang bisa saya bantu atau ada yang bisa bantu saya? Maaf Pak Lurah, saya lagi repot ini. Mungkin Akri kali ini, Kri. Gimana sih? Bapak ngomongnya jangan bolak-balik dong, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya. Atas bantuan saudara-saudara? Atau ada yang bisa bantu saya? Atas bantuan saya-saya? Enggaknya pembicaraan saya emang khusus untuk orang-orang pinter. Oh iya, saya ngerti Pak, saya ngerti. Mungkin Akri yang gak ngerti Pak, dari tadi melongo aja Pak. Lu ngerti gak Kri? Ya gua kan yang namanya orang biasa-biasa aja ya. Biasa aja. Gua dengerin aja dah. Maaf lu Pak Lurah, Akri begitu sifatnya. Iya. Begini, mungkin adik-adik saya tahu bakal liburan. Iya Pak. Nah dalam liburan ini tentunya adik-adik ingin mengadakan tamasya rekreasi tur. Tur. Tur Pak. Apa? Rekreasi apa coba? Rekreasi tamasya atau tur. Bukan tur Pak. Kasihnya kalau rekreasi tamasya sama tog. Atau dalam bahasa saya muda dulu disebutnya piknik. Bukannya piknik Pak. Apa tamasya? Bahasa muda saya dulu disebutnya piknik. piknik pak. Ya. TIP. TIP, TIP. Ini. Tembem. Begini saja, saya tidak bisa bercanda karena kebetulan saya dimanapun selalu ingin berwibawa. Jadi tolong bantu saya untuk menanamkan kewibawaan ini. Ya, gue langsung ngomong aja ya. Silakan. Begini pak, kita kan mau ngadain tour nih pak. Tour aja. Kok lu ngomong sama pejabat? Kalau ngomong sama pejabat agak nunduk, ngomongnya sepatah dua patah kata. Pak, gitu. Oh, gitu. Langsung dijawab, iya, gitu. Pak. Itu mau pejabat. Gue mana ingat tetangga gue yang ngepanggil, Pak, mau sekarat gitu. Udah sekarat, bener. Gitu sepatah. Pak Lura. Pak. Pak. Lura. Lura. Terus. Moncok. Mohon maaf, Pak. Jangan terlalu lama karena kebetulan saya selalu menghargai pembicaraan yang begitu cepat. Oh ya, silakan. Kalian masih muda. Jangan bicara seperti orang tua. Ya. Inti kalian masih komplit. Oh, ya Pak. Saya mengharapkan generasi kedua saya yang berambisi. Ya Pak. Kenapa lu sirik lu? Jadi maksud saya Pak, menghadap ke Bapak ini adalah untuk meminta surat jalan daripada nggak jalan. Yang mana suratnya begitu Pak? Untuk surat jalan saya rasa saya hanya bisa memberikan roda. Silakan suratnya kalian yang bikin sendiri, nanti saya siapkan rodanya supaya bisa menjadi surat jalan. Kita mutur nih pak. Oke sudah. Selamat sore. Ada Mbak Pak Lurah. Ada Mbak Pak Lurah. Ada apa? Emblem penggang gempa. Namanya orang gue kan ganggu gempa. Pak Bambang, Om dong Om, iya. Om Bambang, ngapa? Om Bambang, Om Bangnya sembuh. Om, Pak Bambang, Om, kau setia. Kenapa lu ya? Om, panggilin, Pak Bambang, gitu. Pak Bambang, bu, kirain kupingnya masih ngucir air. Pak Bambang, waduh kek, aduh maaf ini baru bangun tidur ini ya. Kok sore-sore bangun tidur Pak Bambang? Bapak-bapak. Makasih kakak. Entah ini tumben sore-sore main ke rumah atau apa deh? Kami ada perlu Pak, kami segenap dengan... Coba pas ngasih deh, langsung diperbesar, itu terlalu travel itu. Kami baru sembuh dengan teman kami. Budi-budi main bola lagi yuk. Ini Pak Bambang, saya ini kan... Maaf loh, saya pakai piyama saja, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, sampai-sampai saja, yuk. Kok duduk di kursi, akhirnya duduk di kebun aja, ya? Ya, Pak. Ibu. Pak Bambang pakai piyama ya? Makanya koping, Pak. Bapak seneng burung ya, Pak? Ya, kadang-kadang deh ya. Untuk kok burung itu juga, Pak? Nggak diganti-ganti udah ngampleng begini, Pak. Ini... Apa itu burung kutira? Sayapnya udah ini kering. Ini sudah tua ini. Oh, udah tua, Pak. Ya, orang bilang ini burung pembawa rezeki. Oh, ini sudah ditawar 3 juta nggak saya lepas. Sama bule, Pak, di Bali ya, Pak, ya? Iya, Pak. Bukan Bapak ditawar sama bule di Bali ya, Pak. Sama-sama ketawar. Oh, maksudnya ketemu Pak Bambang di Bali. Ini burungnya udah tua. Pantes karatan. Lidahnya yang karatan ya. Itu kandangnya yang karatan ya. Enggak Pak, ini ditawar 3 juta enggak dilepas. Tidak bisa anda. Kenapa Pak? Ya, orang... Kandangnya segitiga begitu Pak. Orang bilang ini burung pembawa rezeki. Emang itu kandangnya bentuknya segitiga itu? Iya. Oh iya ya. Nah, agak miring ke kiri segitiganya. Lagi hubungan makanannya kurang pas tuh Pak. Mantunya di mangkok lebaran begitu. Iya benar ya. gimana mau bagus suaranya? Iya, jauhin dari ini tempat makannya, jauhin Pak. Iya benar. Ini bulu sarangnya lihat ini. Udah putih semua begitu ya. Mana hidup burung ditaruh di umpan, mana hidup? Ini burung laki. Oh, deh. Burung laki ya, Pak. Kepalanya botak. Ini flashback saja, flashback saja. Itu waktu saya belum jaya seperti sekarang, ada orang tua deh ya, pakaian hitam, ikut kepala hitam, kulitnya hitam, itu nawarkan burung. Saya bayar 50 ribu, dia tidak mau. Pribadi itu Pak. Nah itu. Terus? Dia tidak mau, dia cuma minta air putih saja. Minta air putih? Ya air putih saja. Kasih. Saya kasih air putih, terus minta ongkos 300 ribu. Burung ini saya ambil. Burung enggak. Oh, ternyata setiap apa itu kita ada proyek-proyek itu gol terus. Gol karena ada burung. Enggak, karena saya semangat aja. Kita sama Pak Bambang udah dikasih pinjam mobil, udah enak nih. Tinggal sekarang pilanya. Pilanya kita ngadep siapa nih? Pak Hussein. Tuan Hussein pasti. Tuan Hussein itu pilanya. Kita kerja sama Pak Hussein ya. Ikut aja lu. Orangnya lagi pilih, ntar Hussein ini nular. Enggak enak. Enggak, lu ikut aja lu. Ikut aja, enggak enak. Tuan Hussein kelihatannya senang sama lu. Dia kelihatannya motul tuh. Homo tuleng. Lo jangan ngomong-ngomong gituan dong. Ini ngotol tuh. Oh, gue juga udah 3 bulan nih ganti rokok. Apa? Gue udah mulai-mulai nongkrong-nongkrong sama gitu-gituan. Sekira. Nongkrongin kang mancing maksudnya. Ah, itu tuh mesin tuh. Mana-mana? Itu tuh. Mana-mana? Itu. Itu. Lu jangan diem aja dong, Pak. Terbang. Gak aja, gue ngeliatin manusia aja lagi berjalan kemarin bareng Isabella lagi. Gue rasa Isabella juga mau pinjam villa nih, gue tahu banget tuh. Kemarin Isabella nyosor Wan Hussein. Iya. Dia udah langsung nempel aja di leher Wan Hussein. Ya udah ditanya dia, Isabella sering rajuk nih. Iya. Hey, Isabella. Isabella. Mana malah kayak nyanyi packing. Ha. Isabella. Iya. Ada monyet nida. Bel, sini bel. Sini bel. Ini bel. Udah lama, dia mau lama. Emang ngabal-ngabal brengsek. Sebel gua kalau sama Isabella, sebel gua kalau depan cowok ganteng doang yang badannya gede melintir-melintir. Biar dilihat gitu. Eh, jalan dekat kita garuk-garuk. Itu Tuan Hussein gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awalnya. Ana datang ke sini, baby. Ada keperluan apa, baby? Ngomong dong, Shalala. Gini. Tuan Hussein, kok gua aja ngomong tok, kelihatan gua gak enak tok. Kalau lu dewasaan tok, kelihatan apa? Ada apa? Tuan Hussein? Ya maaf ya kalau kita merepotkan, daripada gak merepotkan, yang menang repotnya gitu. Kita datang kemari, saya dengar-dengar Wan Hussein menyewakan villa gitu. Ana buat ente, ana tidak sewakan, ana kasih. Kalau kita gak lama-lama, cuma 3 hari. Ya syukur-syukur jangan lama-lama, kalau lama-lama beli. Makin jaya, saya mau pinjam. Gitu, mau beli gitu. Iya, kayak Arab juga. Iya, kayak Arab. Kasih singgung, kagak, bener. Woy, Hussein. Ten, sini ten. Gimana? Masih begitu dipanggil Sen. Apa Mir? Hussein masih Amir emang. Wah, mau kemana wah? Gini, Tuan Hussein, kita ini kan mau sepakat nih liburan sekolah. Kita mau pinjam villa, apakah boleh? Kalau tidak boleh ya kita harus pinjam. Namanya juga anak-anak. Ya, nah makanya kita nih perlu gitu loh. Yang namanya villa satu. Ini cepet pesat dong. Eh, soalnya lu aja yang ngomong kri. Iya, lu aja kri yang ngomong kri. Wan Hussein, aneh nih Akri, Putri Betawi. Eh, penonton. Apa kabar? Eh, Tompel. Eh, kurang im. Gua ngomong nih. Iya. Aneh, Wan Hussein. Bisa tau gitu, tak mau minjem pila. Bisa tau gitu. Akri, anak Ipro Demil yang gua dua kali jande. Oke, Dan mesin. Apa? Harta nih putra Purbalingga. Jangan orang tuanya di kampung kaya banget. Lu enggak pantas-pantas banget. Apa itu kate? Aku tapi begini. Gua depek lo. Lu nore, lu nore. Kalau tadi ngomongnya yang jeplek ya. Iya, jeplek. Ah, nore, lu nore. Nore, nore apa? Nore. Nore, gue nih ngomong nih. Iya, iya, iya. Nanya apa nore? Nore apa nore? Nore itu bokir nore. Nore. Nore itu. Ah, maafin kita, Bang. Iya, nih. Namanya. Iya, iya. Jangan pecah, gak pecah. Namanya juga manusia, kita namanya kagak enak banget ya. Betali kan begitu, kadang-kadang kan ngomong-ngomong kan enak banget ya. Kalau gitu-gitu amat, panjul. Ini namanya orang manusia, kita kadang-kadang jangan apa, ngomong enak kan begitu kan, kadang-kadang gimana gitu. Ya, ya. Kita kan agak apa-apa, tetap bawain golok aja. Kita Betawi itu repotnya mendidak belakangnya enak gitu. Enggak, ngomong-ngomong gitu. Ngomong-ngomong. Jadi Wan Husen aneh nih, Atri nih dari pengajian Majelis Taklim Ibu-ibu. Menyampaikan katanya saya mau minjem pila teman-teman nih. Dijawab, jawab Wan Husen dah. Ngomong Betawi juga deh. Iya dah. Pas dong. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ente mau pinjem pila ana syanana ini. Itu gantaan, ente harus ngasih DP sebesar 5,000 rupiah. Gitu klik, uang muka 55 ribu ya? Gampang, kita kan udah punya uang, kasih 50. Namanya juga kita anak putra Betawi, jangan apa, namanya kita gak enak, ya. Gitu toh ngomongnya toh. Lu lebaran sering makan sagon ya? Kenapa emang? Itu mau nyembur mulut, jangan apa. Kalau gue mau ngomong Betawi pengen cepet gampang aja, gue marah udah biasa. Sekarang kalau gue ngomong manusia ya cepet-cepet gak apa-apa. Lu bisa ngomong cepet gitu, gue sih bisa kalau gue mah. Gak apa-apa lagi ngomong nulis, kalau ngomongnya bener-bener udah bener-bener dombak-dombak. Iya bener. Aduh, gue enggak, gue mah orang ini ya, gue sih maaf aja nih. Gue kalau bukan yang gak biasa ngomong banyak ya. Soalnya gue kalau sama Pak RT, sama Pak RW, gue tuh kalau ngomong gak pernah berhenti-berhenti. Karena kalau ibu gue, nyokap gue, anak-anak gue ya. Iya benar. Bapak gua, ibu gua, adik-adik gua, semua itu orang cacat semua dari Bandung. Iya, lu kalau ngantri kereta ketemu temen ngomong begitu gak apa-apa. Ini lagi bertiga ngomong cepet-cepet. Ya, buat Aina harus bantu apa? Iya udah ada kalau minta DP-nya 55 ribu. Kasih. Ya kasih nih uangnya nih. Berarti nih. 3 hari itu kita 3 hari ya nih. Hari 3 malam. Ya. Malam. Malam. Udah. Nih DP diterima berarti kita udah bisa dapat kunci dong. Ya dapat kunci. Ente dapat kunci. Iya. Ana ambilin di bengkel kunci Inggris. Kunci itu. Alamatnya di mana? Alamatnya di Alam Cifaan Asraya. Nomor 22. Belakang dia stop 20. Alamatnya enggak usah kita kaset lagunya aja.